بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, termasuk yang mendengar lewat streaming video, streaming radio, mungkin teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Jeddah, yang ada di Abu Dhabi, sepanjang yang saya tahu dan saya ikuti, karena radio Al-Hidayah didengarkan bukan cuma di Indonesia, bahkan teman-teman yang di Korea sampai berkumpul mengumpulkan teman-temannya kemudian streaming radio untuk mengikuti kajian-kajian yang ada di Radio Al-Hidayah. Dan insyaallah penutupan jamurah di malam hari ini bukan cuma didengarkan secara nasional maupun internasional, semoga juga didengarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya meminta hadirin semuanya, mari kita di malam hari ini betul-betul mengikhlaskan niat, membersihkan hati kita, menghadapkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Mari kita hadapkan diri kita kepada Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Indah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Mengayakan, Allah yang Maha Dermawan, yang Allah telah mengutus manusia yang paling mulia, makhluknya yang paling hebat, ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ngobrol nyantai-nyantai saja. Ya, ngobrol santai, santai. Saya mau nanya, kumpul gini senang gak? Senang. Saya mau nanya lagi, saling mengenal atau kebanyakan saling tidak kenal? Saling gak kenal? Kok mau kumpul kenapa? Saling tidak kenal, saling tidak tahu, bahkan kampungnya beda-beda, daerahnya beda-beda, bahkan mungkin ada yang jauh dari kota Solo, tapi ketika diundang oleh Danrem, diundang oleh Jamurah, diundang oleh pasukan Solawat, kenapa semuanya mau datang ke sini? Kenapa? Coba ini anggap saja pertanyaan dari langit, kenapa? Kenapa? Karena cinta pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kabar gembira untuk Anda semua. Suatu saat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi bersama para sahabat, dalam sebuah riwayat dikatakan setelah pemakaman Rasul berkata kepada para sahabat, wa syauqah akama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku rindu, sungguh aku rindu kepada ikhwani, kepada saudara-saudaraku. Saat itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang engkau rindukan? Bukankah kami bersama denganmu, duhai Rasulullah? Tolong rokoknya dimatikan dulu. Nanti kalau sudah selesai pengajian baru silakan ngerokok ya. Rokoknya dimatikan dulu karena saya ingin Rasulullah hadir di sini. Saya ingin Nabi Muhammad ada di tempat ini. Saya ingin Korem ini didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin majlis ini kita semua mendapat salamnya dari Rasulullah. Saya ingin kita semua dapat syafaatnya dari Rasulullah. Karena itu di majlis yang seperti ini, mari kita agungkan seagung-agungnya. Jika Anda masuk ke dalam biskup, Anda dilarang merokok, Anda pun taat. Jika Anda berada di ruangan ber-AC, Anda dilarang merokok, Anda pun taat. Ruangan ini adalah ruangan yang dipenuhi oleh para malaikat. Karena itu agunglah ruang ini. Muliakan ruangan ini. Muliakan tempat ini. Karena kita sedang ditonton oleh Allah Ta'ala. Kita sedang disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwasanya tidak ada satu tempat di langit sejengkal kaki kecuali di situ ada malaikat yang berdiri rukuk, ada malaikat yang duduk, ada malaikat yang sujud, semuanya berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan saat ini mereka semua melihat kepada Anda, melihat kepada saya, menanyakan apa yang diinginkan, menanyakan apa yang diharapkan. Makanya di tempat-tempat yang seperti ini, mari kita pasang niat yang baik. Mari kita hadapkan diri kita di hadapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya, jika Anda di hadapan presiden, beranikah Anda merokok di hadapannya? Tentu rokok akan dimatikan. Jika Anda di hadapan Pak Danrem, kira-kira akan merokok di hadapannya? Pasti akan dimatikan. Saat ini Anda di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita hormati majelis ini. Mari kita agungkan majelis ini. Mari kita muliakan majelis ini agar apa? Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim syairallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar Allah, itu bukti dari ketakwaan hatinya. Jika kita mengagungkan majelis ini, jika kita memuliakan majelis ini, maka kita termasuk orang-orang yang hatinya bertakwa. Saya kelihatan ngamuk atau enggak ngamuk ini? Enggak. Masa ada orang ngamuk senyum-senyum? Ini tadi senyum atau merengut? Jadi biar yang di rumah ngerti, saya ceramahnya sambil senyum ya. Rasul menyatakan, sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kami ada bersamamu? Mengapa engkau merindukan kami?" Rasul menjawab, "Aku tidak merindukan kalian. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku." Maka saat itu para sahabat bertanya, "Siapakah saudara-saudaramu wahai Rasulullah SAW?" Maka saat itu pula dijawab oleh Rasul, "Mereka adalah orang nanti di akhir. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah mendengar suaraku. Tapi mereka beriman kepadaku. Mereka mencintaiku. Mereka rela mengorbankan hartanya, dirinya, keluarganya, apapun demi untuk bertemu denganku." Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kita bersama-sama rela kehujanan, rela kotor pakaiannya, rela mengeluarkan uang untuk transportasi, rela menyediakan waktunya untuk apa? Untuk mendengar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengar solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau betul-betul kita niatkan lurus, kita luruskan niat kita, kita bulatkan tekad kita untuk mendapatkan cintanya Rasul Muhammad SAW, jangan khawatir, kita termasuk orang-orang yang dikangani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Haji Abdul Karim Ahmad, sampai jam berapa ini? Monggo Pak Danrem, monggo juga hadirin cari pembelaan Pak yang bilang setengah jam begitu aja selesai, saya senang gitu. Setengah jam selesai ya. Jam 11 selesai. Jam 1 selesai. Jam 2. Jam 3. Jam 4. Salat subuh jamaah. Lihat Pak, kita punya pasukan seperti ini Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya mau cerita sedikit tentang bangsa kita ini. Tentang bangsa kita ini. Sedikit saya ulangi, berapa kali sudah saya sampaikan. Tapi coba, sebelum itu saya minta salah satu di sini, dan saya minta semuanya, saya yakin duduk lama capek kan? Kita qiyam yang kedua mau? Silakan berdiri semua. Mungkin bingung mau ngapa ya? Ya. Saya minta salah satu prajurit, mohon izin Pak, salah satu prajurit, monggo satu di samping saya yang hafal lagu Indonesia Raya. Tim Rebana, tolong kita akan Indonesia Raya tapi ditabuhi Rebana. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Monggo Pak. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ternyata lagu Indonesia Raya pakai rebana seru juga. Ya, saya mau nanya, ini yang nabur rebana ada berapa orang ini? Benar 100 atau kurang dari 100? Hah? Ya, anggap saja 100 gitu ya. 100 orang. Jadi ini informasi biar yang dengar di rumah bisa tahu. Tadi ini lagu Indonesia Raya diiringi oleh tabuhan dari Hadroh Jamuro yang menabuh kurang lebih 100 penabuh rebana. Ya, kurang lebih 100 penabuh rebana. Kenapa saya minta dinyanyikan lagu Indonesia Raya? Malam hari ini kita akan belajar tentang bangsa kita. Tentang leluhur kita. Tentang orang-orang yang saat ini insya Allah, mereka yang telah gugur sebagai syuhada di jalan Allah dahulu, semoga mereka semua mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Lagu ini sebuah lagu yang luar biasa, andai kita bisa mengamalkannya. Kita bahas satu saja. Bangunlah, bangunlah, bangunlah, bangunlah, bangunlah, bangunlah, bangunlah, bangunlah, bangunlah, bangunlah. Oke. Yang pertama tadi apa? Ya. Yang kedua? Coba kita lihat sekarang. Kita anak bangsa ini. Bangun jiwa atau bangun badan? Coba dilihat, Kita ini anak bangsa yang dibangun jiwanya atau badannya? Jujur, kita ini anak bangsa yang mengemban amanah dari yang mengarang lagu Indonesia Raya, yang dirumuskan oleh para pahlawan, yang mereka berpikir, mereka malah merumuskan hasil perjuangan mereka. Mereka berhasil, mereka sukses, mereka tahu sebabnya apa, karena mereka membangun jiwanya dahulu, hadirin. Makanya mereka mengajak anak bangsa ini sampai kapanpun juga, bangun jiwa dulu. Nanya sekarang, Pancasila ada berapa? Sapta Marga ada berapa? Ada tuh, judulnya Sapta Masa 8. Sapta Marga ada berapa ini? 7. Suratul Fatihah ada berapa ayat? Langit ada berapa? Bumi ada berapa? Tawaf berapa? Tahlil berapa hari? Tahlil jadi saya ikut Sapta Marga. 7 sumpah setia. 7. Kenapa diberi angka 7? Karena dulu yang menyusun adalah orang-orang yang paham Al-Fatihah. Paham makna hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dikatakan sab'ul matani. 7 yang diulang-ulang. Makanya sumpah Sapta Marga selalu diulang-ulang. Harus hafal. Gak hafal jangan ngaku prajurit. Benar Pak. Itu sumpah sakti itu. Cuman ngomong gitu aja orang bisa mencelat. Loh bener ini. Kalau orang betul-betul ngamalkan Sapta Marga itu punya jiwa yang sangat sangat kuat. Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang maha. La ilaha. Asyik. Sila pertama, ketuhanan yang maha. Lambangnya apa? Masih ingat pelajaran SD? Lambangnya apa? Lambangnya? Bintangnya warnanya apa? Putih. Emas. Bintangnya warnanya? Oke, mau nanya nih. Rasulullah SAW itu kan pernah mengibaratkan bahwasannya petunjuk dengan cahaya. Ketuhanan yang Maha Esa oleh perumus Pancasila diletakkan pada sila yang pertama karena kita bangsa ini ingin membangun masyarakat yang punya jiwa yang berketuhanan. Ingin membangun negara ini dengan orang-orang yang mengenal kepada Allah, orang-orang yang mengerti kepada kebesaran Tuhan. Karena itu yang pertama kali harus diajarkan di negeri ini adalah pembangunan jiwa. Dan pembangunan jiwa itu diawali dengan sila pertama dari Pancasila. Kita harus meyakini kebesaran, kekuasaan, dan kehebatan Allah yang Maha Esa. Karena itulah sila pertama digambarkan dengan simbol bintang. Karena bintang itu adalah simbol dari cahaya. Saat rembulan tiada, kemudian bintang-bintang bercahaya di alam sana. Maka orang-orang yang tidak memiliki kompas, orang-orang yang belum ada kompas, mereka itu bisa tahu jalan ini benar atau salah, tersesat atau tidak, karena melihat bintang-bintang yang ada di angkasa. Bintang-bintang itu menjadi petunjuk. Nah ini yang membuat negeri ini, yang memikirkan negeri ini, yang berjuang untuk negeri ini, meminta kepada kita semua agar meletakkan tambang yang pertama ini di dada dari Garuda. Bukannya di sayap kanan, bukannya di sayap kiri. Karena itu sila yang pertama yang simbolnya adalah bintang diletakkan di tengah-tengah, persis di dada. Maksudnya apa? Masukkan itu kalimat La ilaha illallah. Masukkan keyakinan kepada Allah. Masukkan kekuatan kita iman kepada Tuhan yang Maha Esa di dalam hati kita. Sehingga terus denyut jantung kita ini, nadi kita ini, yang ada adalah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sehingga akan muncul cahaya di dalam jiwa kita ini, yang kemudian cahaya itu akan menyinari mata kita, menyinari tangan kita, menyinari kaki kita, menyinari diri kita, sehingga kita akan menjadi lentera yang ketika orang-orang berada dalam kegelapan, maka kita akan menjadi lentera yang diikuti orang, yang menenteramkan orang, yang membahagiakan orang, bukan yang menjadi sesuatu yang gelap yang akhirnya membuat orang jadi bingung. Pun paham? Pun cekap? Pun paham? Menawi pun cekap. Lanjut boleh Pak Ahmad. Ini Gus Karim ya. belajar Pancasila dulu. Kaitannya Pancasila dengan Jamuro apa nih? Ya, kaitannya Pancasila dengan pasukan salawat apa? Pembangunan yang pertama adalah pembangunan sila pertama. Masukkan dalam hati. Sila pertama. Coba kita lihat. Lambang negara kita apa? Garuda. Saya mau nanya. Itu Garuda ketika mencengkram Bhinneka Tunggal Ika. Ya? Mencengkram Bhinneka Tunggal Ika. Posisinya biasanya burung. Biasanya burung itu. Kalau burung itu hinggap, sayapnya mingkup atau buka? Hah? Ada doro, miber, terus nemplok di mana gitu ya? Berhenti di bertengger di pohon, di dahan, di ranting, atau di lantai. Biasanya darah itu kemudian sayapnya mengembang atau mingkup? Mingkup itu bahasa Indonesia-nya apa? Menutup. Kurang pas, nutup sama mingkup lain. Hah? Kuncup. Iya. Udahlah, pokoknya bahasa Jawanya mingkup gitu aja ya. Memang bahasa Indonesia ini bahasa yang kurang kaya dibandingkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu luar biasa. Coba saya mau tanya dengan telapak tangan ini. Kalau kena pipi namanya apa? Bahasa Jawa. Nah. Kalau kena kepala? Nempeleng, ya kan? Kalau kena pundak? Geblek dan lain sebagainya. Cuman satu telapak tangan kena posisi yang berbeda-beda, bahasanya beda. Tapi kalau bahasa Indonesia sama enggak? Kutampar wajahnya. Ya kan? Kalau kepala enggak mungkin ditampar, kepala dipukul. Tapi bahasa Jawa, subhanallah. Bahasa yang sangat kaya. Mestinya kita sebagai warga Solo tuh bangga punya bahasa Jawa. Cuman anak muda sekarang yang bahasa Jawa siapa? Betul enggak? Wah, gayane ketemu. Lu mau kemana? Padahal cah grogol. Gaya. Ya. Oh, gue mau wedangan. Ora pas tambahan. Gue mau wedangan. Gak pas. Udah, kita ini orang Solo ya. Bahasa Jawa di masyarakatkan, disenangi. Nah ini coba, burung Garuda itu ternyata dia, ya, si Garuda ini bukan mingkup sayapnya tapi megar. Membentangkan sayapnya, betul gak? Nah kalau ada burung di bawah, maksudnya kemudian sayapnya dibegar-begarkan. Ini tandanya mau apa ini? Motor? Terbang. Nah itu lambang negara kita tidak pernah mengajarkan negaranya untuk berhenti. Gak pernah mengajarkan negaranya untuk stuck diam. Gak pernah mengajarkan kita rakyat ini untuk nyantai. Tapi selalu, Raida Farokta, Fansof. Kalau kamu udah selesai, Raida Farokta, Fansof, bangun, maju lagi. Itu pesan dari luhur. Mudeng boten. Mudeng. Saniki, Rien. Syarah Garuda Pancasila. Ya. Ternyata, sayapnya mengembang, betul. Terus saya mau nanya. Coba perhatikan betul. Ini lambang negara kita nolehnya ke kiri atau ke kanan? Nolehnya? Siapa yang berani besok buat Garuda noleh kiri? Dikeroyok, ya kan? Dikeroyok dari Sabang sampai Merauke. Harus Garuda itu noleh ke kanan. Kenapa nolehnya ke kanan? Ashabul Yamin. Golongan kanan, terbang tinggi dan terus melihat pada kebaikan. Itu ajaran bangsa kita. Makanya lagunya tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Orang kalau udah jiwanya dibangun, dia berjuang bukan mikirkan golongannya, berjuang bukan mikirkan kelompoknya, berjuang bukan mikirkan dirinya, berjuang akan memikirkan seluruh yang ada di negeri ini. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadi manusia yang berpikir bukan untuk diri sendiri. Jadi manusia yang berpikir bukan untuk kelompoknya sendiri. Jadi manusia yang berpikir bukan untuk golongannya sendiri. Jadi manusia yang berpikir bukan untuk kota atau desanya sendiri. Tapi jadi manusia yang berpikir untuk seluruh alam. Karena itu tadi di awal saya katakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Itulah pesan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah diutus untuk alam semesta. Karena itu siapapun umatnya yang mengaku mencintai beliau, yang mengaku mengikuti beliau, maka harus punya jiwa yang harus membuat dirinya itu manfaat untuk manusia yang banyak. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik, yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Contoh, Nabi Muhammad SAW tempatnya di mana? Di surga atau di neraka? Surga. Surganya kelasnya kira-kira kelas biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nabi masih hidup, surga udah kangen. Nabi masih hidup, surga udah kangen. Nabi belum diwujudkan dalam sebagai manusia, surga udah kangen. Nabi Muhammad SAW jalan sama sahabat. Ini contoh ya, semangat ingin memberikan manfaat kepada semua orang. Ya contoh, manusia yang jiwanya udah hidup, di hatinya ada cahaya ilahi. Coba lihat bagaimana ketika berjalan kemudian tiba-tiba berhenti, kemudian beliau tiba-tiba ambil pelepah kurma, kemudian beliau capek-capek ambil pelepah kurma, kemudian menanam pelepah kurma itu di dua makam. Makam yang satu tanaman pelepah kurma, yang kedua tanamkan pelepah kurma. Heran para sahabat. Gak biasanya nih Nabi Muhammad SAW kok menghentikan perjalanan hanya untuk mampir ke kuburan, kemudian ambil pelepah kurma dan ditanam di sana. Maka tanda tanya, what happened? Ada apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, ini yang dikubur lagi disiksa. Yang dikubur lagi disiksa. Pertanyaan saya, kok Nabi tahu? Kok Nabi tahu? Nabi. Karena Nabi. Seperti kalau misalnya ada intelijen ngomong tuh yang di mobil pengedar ganja. Kok tahu? Oh, kami intelijen. Punya kelebihan khusus. Nabi Muhammad SAW super khusus. Kenapa? Beliau adalah diciptakan dari cahaya Allah. Beliau adadalah rasul pemimpin seluruh umat manusia, pemimpin seluruh makhluk Allah. Makanya begitu lewat ngertiin yang dikubur lagi disiksa, dan bahkan Rasul menceritakan riwayat hidupnya. Yang satu disiksa karena dulu waktu hidup kalau buang air seni tidak tuntas. Yang kedua disiksa karena suka mengadu domba. Pergi ke sana ngomong katanya fulan di sana kamu begini, padahal fulan enggak ngomong begitu. Pergi ke sana fulan di sana ngomong katanya kamu begini. Akhirnya dua kelompok saling bermusuhan karena ada pengadu domba. Kata Rasul, mereka menganggap itu dosa kecil dalam pikiran mereka, padahal sungguh itu dosa yang besar dalam pandangan Allah. Lihat, Nabi kita Muhammad SAW tidak mengatakan, umatku, dulu waktu hidup kan udah saya ajari, kalau buang air seni yang benar, kalau bersuci yang benar, jangan suka ngadu domba, sekarang kamu disiksa, rasakan. Gitu Nabi ngajarinya. Hah? Udah meninggal, udah selesai. Saya gak bisa bantu kamu. Dulu masih hidup, kamu gak mau dengar. Sekarang kamu udah meninggal. Udah kamu rasakan nih proses hukuman. Silakan kamu rasakan. Apakah Rasul ngomong begitu? Tidak. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu bukan sikap manusia yang Allah katakan rahmat bagi alam semesta. Mana rahmatnya bagi alam semesta jika melihat orang yang tersiksa dibiarkan, jika melihat umatnya sengsara dibiarkan? Maka itu bukan sikap seorang pemimpin yang sayang kepada yang dipimpin. Rasul merasakan penderitaan dua orang tersebut sebagai penderitaan beliau. Makanya beliau ambil pelepah kurma ditanam sampai Rasul ngomong selama pelepah kurma ini masih basah, ringan siksa keduanya. Diringankan oleh Allah Ta'ala. Artinya dihentikan. Coba ini cara berpikir Rasul Muhammad SAW. Memberikan manfaat bukan cuma kepada yang hidup, tapi kepada yang telah meninggal dunia dan lagi disiksa. Kita hendaknya jadi seperti itu. Jangan punya cita-cita masuk surga sendiri dan mengatakan kamu di neraka terserah. Yang penting saya masuk surga. Cita-cita kita mengajak semuanya masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Dan untuk menjadi manusia yang seperti itu, nomor satu syaratnya adalah bangunlah. Nah, Sayangnya negeri ini, kita ini anak bangsa yang meneruskan perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu, pembangunan jiwa itu kurang. Alhamdulillah nih, di Korem nih, dibangun jiwa nih. Ngajak masyarakat, ngajak prajurit untuk membangun jiwa. Karena sarana pembangunan jiwa yang luar biasa itu adalah solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Gus Karim ngomong, Gus bisa dikutip lagi Gus lagunya. Gimana tadi Gus? Ayo poro konco. Coba Gus. Coba ya Gus Karim nyanyi. Habib Syah hampir kalah tadi. Ayo poro konco moco salawat Nabi. Moco salawat Nabi. Bisa nenangke ati. Moco salawat Nabi. Bisa nenangke ati. Moco salawat Nabi. Tuh, lanjutannya Gus. Bisa nenangke ati. Lanjutannya ati tadi. Sopo. Ayo para konco langgah. Ayo para konco moco salawat Nabi. Langgah bareng-bareng moco salawat Nabi. Moco salawat Nabi. Bisa nenangke ati. Ora seneng salawat ati bisa mati. Nah. Ora seneng salawat Nabiku, Nabi Muhammad. Nabiku, Nabi Muhammad. Engkang Rama. Engkang Rama. Saya Abdullah. Pun, pun, pun. Saya dengarkan tadi ini Gus Karim ngasih bahan ceramah nih. Ya, saya dikasih bahan ceramah cukup. Jadi nanti sampai jam 5, satu ini saja. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya dengan di Korem ini, dibangun jiwa malam hari ini dengan solawat Nabi. Mari kita kupas. Siapa tadi mau solawat Nabi, hatinya hidup. Yang gak mau solawat Nabi, hatinya mah mati. Hatinya mah mati. Saya mau nanya, siapa di sini yang mau kumpul sama mayat 5 hari angkat tangan? Yang mau kumpul sama mayat 5 hari angkat tangan? Yang mau deket-deket sama mayat, rangkulan sama mayat angkat tangan? Mau enggak? Yang mau rangkulan sama yang hidup angkat tangan? Ya, yang mau deket-deket sama yang hidup angkat tangan? Semua saya rasa mau kan deket-deket sama yang hidup. Tapi kalau deket-deket sama yang mati, siapa yang mau? Seorang istri, suaminya meninggal dunia, maka 5 hari suruh nemani, gak mau, takut dia. Gak enak, belum lagi aromanya. Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, jika di sebuah majelis, seseorang berduduk, kemudian dalam duduknya itu mereka tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu bangun meninggalkan tubuh, meninggalkan tempat duduknya. Sedangkan aroma mereka antan min jifah. Aroma mereka itu lebih busuk daripada bangkai. Aromanya lebih busuk daripada bangkai. Karena ketika duduk gak mau sholawat Nabi. Nah kalau kita ini tadi duduk sholawat Nabi, maka pahalanya sebaliknya. Ketika kita duduk, kita mendapat siraman-siraman nur Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan aroma-aroma Nabi Muhammad SAW. Kita pun pergi, kita pun pulang, sepanjang jalan aroma kita itu sangat harum. Yang bisa mencium, bisa mencium. Yang gak bisa mencium, gak bisa mencium. Jadi orang kalau duduk gak zikir, gak sholawat, ngerasain itu resiko. Saya mau kasih kisah nyata, boleh gak nih? Kira-kira mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Saya naik mobil bersama teman-teman berangkat dakwah ke Kediri. Sampai perbatasan Sragen Ngawi, nyebrang Jawa Timur kan? Nyebrang jalan terus. Sepanjang perjalanan kami memperbincangkan kehebatan orang-orang soleh. Ada ini Kiai Mangli, Kiai ini. Pintu ditutup rapat, jendela ditutup rapat, ya, AC dinyalakan. AC dinyalakan. Tiba-tiba, ini enggak ada yang bawa parfum. Satu mobil itu mencium aroma yang harum luar biasa. Jadi saling noleh. Satu mobil semua. Ini siapa yang bakar garu? Garu yang langka. Garu yang langka itu murah harganya. 1 kilo 40 juta. Mencium. Semua mencium. Heran gitu kan. Saya bilang, oh tadi kita habis nyebut namanya orang-orang soleh. Nyebut namanya orang-orang soleh. Jadi aromanya ditampakkan sama Allah. Enggak lama, salah satu yang di mobil ngerasani orang. Enggak lama, tadi nyebut orang soleh. Ini kebetulan kok ada yang dipelesetkan setan, memperbincangkan keburukan orang lain. Demi Allah. Pintu ditutup, jendela ditutup, kondisi yang sama, tiba-tiba batang tikus, padahal kecepatan mobil 90 sampai 100 km per jam. Aroma bangke tikus sampai saya kaget. Ini siapa yang ada tikus di mana ini? Ada truk bawa tikus atau gimana? Ini padahal jalannya cepat gak hilang-hilang. Saya ayo istighfar semua. Ini gara-gara ngerasani orang, aromanya diwujudkan oleh Allah. Nah aroma kita ini kalau dicium oleh orang-orang yang hidungnya hidup. Yaitu oleh orang-orang soleh. Dicium oleh para malaikat. Mereka mengerti ini orang-orang yang barusan bersolawat. Ini orang-orang yang barusan zikir. Mereka semua senang. Mereka cinta dan mereka mendoakan. Apa yang menjadi hajat diwujudkan. Apa yang menjadi keinginan dimintakan kepada Allah Ta'ala. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah. Benar nih solawat harus diamalkan. Makanya. Alhamdulillah panjenengan sedoyo dan saya ini termasuk orang-orang yang cinta majelis solawatan. Betul? Pertanyaannya satu. Tiap hari solawatnya berapa kali? Pak, saya mencanangkan program bersama teman-teman. One day, 1000 of solawat. One day, 1000 of solawat. Satu hari solawat 1000. 1000 kali, satu hari. Kira-kira itu banyak atau sedikit? 1000 banyak atau sedikit? Coba. Dalam Al-Quran Allah mewahyukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu barik alaihi. Saya mau nanya. Kepada prajurit semuanya khususnya nih. Kalau misalnya panglima tinggi TNI mengatakan sungguh. Sungguh saya setiap hari Jumat akan pakai pakaian serba putih. Misal. Semua jajaran TNI saya minta pakai pakaian serba putih. Saya mau nanya kira-kira prajurit pakai enggak? Pakai ya? Kalau misalnya ngeyel enggak pakai kira-kira gimana Pak? Insya Allah enggak ada yang ngeyel kan ya? Karena taat pada atasan. Tapi kalau ada yang ngeyel diapakan? Diapakan? Propos. Disanksi kan diberi sanksi karena ngeyel pada atasan. Sekarang ini Allah mengumumkan dari zaman azali, innallaha sesungguhnya aku Allah bersolawat kepada nabi, sesungguhnya para malaikatku semuanya bersolawat kepada nabi. Hei orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapkan salam sebanyak-banyaknya. Kemudian kita tidak terpanggil, kemudian kita tidak solawatan, kemudian kita malas bersolawat, kemudian kita tidak suka solawat, kira-kira kita diapakan oleh Allah? Dipropus. Sebelum Allah turun tangan, malaikat turun tangan duluan. Malaikat turun tangan duluan. Ya, turun tangan malaikat. Nih, orang-orang yang gak suka solawat. Tapi sebaliknya, kalau kita mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah senang, malaikat senang. Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang solawat satu kali, 70 ribu malaikat mensolawatinya. 70 ribu malaikat mensolati saya dan anda kalau kita solawat. Bayangkan kita didoakan sama Gus Karim, senang. Didoakan Habib Syekh, senang. Didoakan sama Kiai Ibrahim, senang. Bagaimana kalau kita didoakan oleh malaikat? Malaikat itu enggak punya dosa. Malaikat itu pasti diterima doanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita ini bukan didoakan cuma satu malaikat. Didoakan oleh 70 ribu malaikat untuk satu salawat. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, siapa yang bersalawat kepadaku, maka malaikat akan terus bersalawat kepadanya. Dan tidak akan berhenti bersalawat sebelum hamba itu berhenti bersalawat. Silahkan mau diperbanyak atau sedikit, terserah, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ini malam hari ini malam yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah, 11:30 kurang 20 menit. Jadi waktunya cuma tinggal 20 menit. Setuju ya? Ya, enggak usah lama-lama. Karena majelisnya udah dari jam 8 tadi nih. Dari jam 8 sudah mulai. Yang berangkat itu datangnya dari awal. Dari ba'dal maghrib sudah pada berangkat. Kalau saya tadi berangkatnya kan jam 8:30 dari tempat dari rumah. Sampai sini udah jam 9 gitu. Tinggal nambah sedikit. Tapi yang lain dari awal. Yang lain dari awal. Saya mau kasih satu kabar gembira. Siapa yang sholat 4.000 kali, jasadnya diharamkan disentuh api neraka. Sholawat 1.000 kali, jasadnya diharamkan disentuh api neraka. Yang janji bukan saya, yang janji Nabi Muhammad SAW. Diharamkan disentuh api neraka kalau sholawatnya 1.000 kali. Ulama menjelaskan, orang yang rajin sholawat ini, ketika jalan mendekati neraka, neraka itu ngomong juzya mu'min, hei orang yang beriman, tolong kamu cepat pergi meninggalkan aku. Tolong kamu cepat pergi meninggalkan aku, cepat jalan di atas neraka ini, jangan lama-lama. Karena cahayamu memadamkan apiku. Gelora api itu dipadamkan oleh cahaya mu'min. Makanya kalau mu'min lewat, suruh cepat-cepat. Kalau mukmin lewat, suruh cepat, cepat. Nah ini pertanda untuk kita semua. Kalau kita rajin sholawat, maka kita itu bisa menghentikan panasnya api neraka. Bisa memadamkan api neraka. Itu kalau kita sholawat satu orang. Nah kalau yang sholawat segini banyak, maka insya Allah yang datang ke sini dosanya banyak. Pulang, udah habis dosanya. Ya, dosanya udah habis. Tapi karena pahalanya overload, dilihat dosa enggak ada, tapi ada turah pahala. Ini dibawa sama malaikat, dibawa cahaya ini kemana? Dicari tempat-tempat yang di situ rusak, tempat-tempat enggak beres, diturunkan cahaya itu di sana. Brum. Biar apa? Biar di tempat itu dapat cahaya. Yang tadinya orang main judi, enggak pernah sholat, mulai tiba-tiba hatinya tergerak. Wah, saya kok udah 20 tahun enggak sholat ya. Jadi pengen sholat. Padahal gak ada yang ceramah. Dari mana itu hidayahnya? Ya dari tempat seperti ini. Karena itu sungguh aneh. Kalau ada orang yang gak suka majelis seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Satu amalan yang diajarkan orang terdahulu. Saya mau nanya dulu kepada semuanya. Siapa yang di sini punya hajat, angkat tangan. Yang pengen umroh, angkat tangan. Yang pengen haji, angkat tangan. Yang ingin kawin lagi, angkat tangan. Tidak berani. Yang ingin nikah lagi, angkat tangan. Maksud, cepat gitu ya. Ya. Bu, saya mau nanya bu. Pengen suaminya kawin lagi enggak bu? Enggak pengen? Kenapa? Enggak pengen? Mau saya ajari caranya? Biar suaminya enggak nikah lagi mau? Disolawati. Nanti pulang dari sini pegang kepalanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kalau suaminya disolawatin, ya insya Allah gak nikah lagi. Tapi kalau gak dibegitu-begitukan, ya otomatis. Pak, tolong dijawab jujur ya pak ya. Jujur. Jawab jujur. Walaupun di belakang kita ini banyak yang menakutkan. Kata Habib Syekh tadi kan. Ada hijau, ada biru, ada putih-putih. Tolong dijawab jujur. Panjenengan sebagai suami, kerja mati-matian pagi, siang, sore, malam, sekian puluh tahun. Istri terima nafkah, betul? Ngucap terima kasih berapa kali? Hah? Yang jawab sana bu, diem dulu. Tolong dijawab, ucap terima kasih enggak? Enggak pernah? Bu, saya mau nanya bu. Ibu kalau pagi suka buatkan minum buat bapak kan? Masakan buat bapak ya? Kalau habis makan ucap terima kasih enggak? Enggak? Pak, saya mau nanya. Bapak kalau masuk warung, makan enak, keluar kemudian bayar ucap terima kasih enggak pak? Coba itu. Ya bu ya, ternyata ngucap terima kasih aja berat, betul gak? Mau ngucap terima kasih sama suami berat, suami ngucap terima kasih sama istri berat. Makanya Pak Ibrahim ini kebanjiran order. Beliau ini kan hakim di pengadilan agama. Kebanjiran order orang cerai. Iya, kalau gak percaya tanya sama beliau, jumlah orang yang cerai semakin banyak atau semakin sedikit Pak? Semakin banyak, ini benar. Semakin banyak, kenapa? Gak mau sholawatan bareng. Gak mau sholawatan bareng. Kemudian tidak mau mengucapkan terima kasih. Tapi kalau seperti ini, kumpul seperti ini, suami istri berangkat bersama, aman negeri ini. Kalau pimpinan dengan rakyat, kalau aparat dengan rakyat duduk bareng seperti ini, aman negeri ini. Kenapa? Jiwanya dibangun. Nah, siapa yang punya hajat, mau saya kasih rumusnya, mau enggak? Tapi syaratnya satu, yakin dulu, yakin enggak? Betul. Yang pengen beli tanah buat jamuro angkat tangan. Gus Karim banyak Gus Karim. Yang pengen di Jalan Slamet Riyadi nanti ada masjid satu yang megah angkat tangan. Wah, banyak juga ya. Saya mau nanya di Jalan Slamet Riyadi ada masjid enggak? Enggak ada, yang ada miliknya sekolah, milik sekolah. Tapi yang milik umat Islam, wakaf untuk umat Islam, di Jalan Slamet Riyadi ada enggak? Belum ada. Ini jalan utama atau enggak utama? Jalan utama. Insyaallah malam hari ini Allah membukakan hatinya orang-orang yang kaya di kota Solo ini untuk membeli gedung yang besar di Jalan Slamet Riyadi dan menghadiahkannya kepada jamaah untuk menjadi gedung sholawat dan kemudian di masjid yang besar yang menjadi pusat dakwah. Amin. Ya, rumah sholawat dan di situ ada masjid yang sangat besar. Cantik enggak? Nah, mau enggak itu terwujud? Mau. Yakin enggak Pak Ibrahim? Yakin enggak? Saya mau nanya. Allah Maha Kaya enggak? Maha Kaya. Benar. Allah Maha Mengayakan enggak? Maha Mengayakan. Tadi pagi pusing cari uang enggak? Bingung cari uang enggak? Bingung. Sholatnya khusyuk atau enggak khusyuk? Enggak khusyuk. Yakin sama Allah enggak? Yakin. Sholatnya khusyuk enggak? Mikir apa? Mikir uang. Yakin sama Allah enggak? Sholatnya mikir Allah atau mikir uang? Pak Ahmad, saya mau nanya Pak. Misalnya Bapak perintahkan prajurit, misal ya, kamu berangkat ke Jakarta sekarang. Kalau Bapak merintah seperti itu kan pasti udah Bapak siapkan semua fasilitas. Benar kan Pak ya? Terus prajurit masih mikir begini, duitnya dari mana ya? Mikir-mikir, berangkat, gak berangkat. Kira-kira cari prajurit yang lain atau tetap yang sama Pak? Cari yang lain ya. Kenapa? Meragukan Bapak. Paham maksud saya? Sekarang Allah perintahkan sholat. Allah perintahkan zikir. Kita mikir duit. Yakin sama Allah enggak? Yakin sama Allah enggak? Allah Maha Kaya enggak? Allah Maha Mengayakan enggak? Masih bingung cari uang? Ini ilmu murah, tapi prakteknya mahal. Yakin sama Allah enggak? Yakin sama Allah enggak? Yakin? Kalau Anda dan saya taat pada Allah, kira-kira naik pangkat enggak? Ada prajurit yang selalu taat pada pimpinan. Berangkat ke sana. Berangkat. Enggak banyak mikir, langsung jalan. Tunggu dulu. Iya, ini sangunya. Gak nanya dia tamunya. Berangkat sudah siap belum? Terus jalan dia. Gak nanya ini pak, ini bekal. Panggil sama komandan. Tunggu sebentar. Nih mobil saya pakai, berangkat kamu. Nih kartu ATM pakai, berangkat kamu. Nih pinnya pakai, berangkat kamu. Kenapa? Ini orang bisa dipercaya nih, hebat, gak banyak nanya, langsung berangkat. Kita diperintah Allah Ta'ala. Hayya 'alas shalah. Pasar sepi ya Allah, sholat nanti aja. Bener. Hayya 'alal falah. Apa ki muadzin, mari sukses. Duit reneng kok sukses. Bener. Yakin sama Allah enggak? Kenyataannya kita yakin sama Allah atau belum yakin? Belum. Percaya tapi belum yakin. Maka tumbuhkan yakin. Malam hari ini kita buktikan. Semoga tahun depan. Ini saya pasang keyakinan saya. Kalau Anda semua yakin. Semoga tahun depan Jamuro punya gedung solawat yang besar. Ya. Syaratnya satu. Syaratnya cuma satu. Panjenengan kalau solawatan diniati. Kalau solawatan diniati. Contoh, ini ilmu mahal loh ya, mahal. Jangan lupa nanti kalau udah berhasil, yang ngajarin kasih 10%. Contoh ya, contoh. Misal pergi ke toko handphone, handphone. Lihat handphone, belum punya uang, tapi udah lihat handphonenya. Mbak, bisa saya pegang sebentar? Mas, bisa pegang sebentar? Oh, silakan, pegang tuh handphone. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawatin terus tuh handphone. Handphonenya salawati. Di hati minta, ya Allah, tolong kasih saya handphone ini atau yang lebih baik dari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kantongin, udah. Jangan kantongin, tangkap ya. Kembalikan ke orangnya. Pergi. Mulai yang bisa dikerjakan silahkan dikerjakan. Bisa jual kacang, jual kacang. Bisanya jual jagung, jual jagung. Bisanya jadi tukang parkir, jadi tukang parkir. Semangat kerja terus. Hasilnya dijamin pasti dapat handphone itu atau yang lebih baik dari itu. Ada yang nanya, Ustaz dalilnya mana? Nabi gak pernah tuh ngajarin kalau mau beli handphone disolawatin, ada gak? Dada kan, tapi kalau kiai dulu kan ngajari, kalau punya hajat baca salawat nariyah, betul gak? Punya hajat baca surat Yasin 40 kali, betul kan? Orang sekarang diajari gampang, maunya yang susah-susah, kan bodoh. Kalau kita ini mau nurut para kiai dan para ulama dulu, punya hajat gampang, mau beli rumah baca Yasin 40 kali, pasti wujud, asal yakin. Mau beli rumah baca salawat nariyah 4444 kali, pasti terwujud, kalau ya yakin. Masalahnya nyepelek ke salawat. Apa ya iso toh ya? Dipelekan ini. Ini solawat dianggap kecil. Padahal solawat itu Allah ngomong, aku bersolawat. Kemarin Ustaz Yusuf Mansur sempat nyunggung pak ya. Allah gak mungkin wudhu. Bener gak? Allah merintahkan wudhu tapi Allah gak mungkin wudhu. Allah merintahkan solat tapi Allah gak mungkin solat. Allah merintahkan haji tapi Allah gak mungkin haji. Tapi solawat Allah belum perintah. Allah udah ngomong, aku solawat. Ini berarti sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa. Makanya jangan meremehkan solawat. Jangan memandang remeh solawat. Jangan memandang rendah solawat. Solawat ini luar biasa. Sehingga dalam hadis dikatakan sahih Muslim. Siapa yang solawat kepadamu satu kali, Allah berkata, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Ibaratnya seorang komandan ngomong sama prajurit, prajurit kamu hebat, 10 kali. Kira-kira bagaimana nih? Luar biasa. Allah langsung turun tangan tanpa mewakilkan para malaikat, tanpa mewakilkan makhluknya. Allah langsung mengatakan, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Mimpi apa saya dan Anda disolawati Allah? Karena siapa kita mendapat solawatnya Allah? Karena kita mau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad dipuji-puji seperti itu? Lebih baik kita bertasbih, kita tahmid, kita takbir, kita tahlil. Dan jangan muji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, semalam sudah saya terangkan, tapi saya mau nanya sekali lagi. Sal handphone ini. Saya buat handphone. Saya ngomong ke orang-orang, ini handphone buatan saya ini, handphone yang luar biasa. Ini handphone yang multifungsi, ini handphone yang sangat hebat. Saya mau nanya, yang saya puji handphonenya atau diri saya sendiri? Saya yang buat handphone, bukan orang lain. Saya yang buat handphone, kemudian saya ngomong, handphone ini luar biasa. Handphone ini buatan saya yang terbaik. Handphone ini kualitasnya sangat top. Saya mau nanya, yang saya puji handphonenya atau saya sendiri? Saya sendiri. Begitu pula Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah ciptaan Allah yang terindah, ciptaan Allah yang terhebat, ciptaan Allah yang paling top. Allah mengagumi kemampuannya menciptakan Nabi Muhammad SAW. Allah mengagumi kehebatannya menciptakan Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sejatinya Allah sedang mengagungkan dirinya sendiri. Allah sedang memuji dirinya sendiri. Karena itulah siapa yang mau ikut memuji ciptaan Allah yang satu ini, gak nanggung-nanggung, Allah langsung memujinya. Allah langsung memuliakannya. Allah langsung mengangkat derajatnya. Dan sebaliknya, kok ada orang yang memandang remeh? Kira-kira Allah bagaimana? Hah? Kira-kira Allah bagaimana? Tentu sangat marah. Nah ini, tadi dalam hadis disebutkan, siapa yang berdoa tidak diawali solawat, tidak diakhiri solawat, doanya mau kufun bainas sama'i wal ard. Siapa yang doa enggak diawali solawat, enggak diakhiri solawat, doanya terhenti, enggak bisa nembus ke langit. Doanya diblokir. Doanya diblokir, enggak bisa cair. Berulang kali doa terus, tapi lupa tidak disolawati. Tadi saya katakan, pegang handphone yang Anda inginkan, baca solawat sambil hati minta kepada Allah. Kalau yang namanya orang berdoa, diawali solawat, diakhiri solawat, doanya diterima oleh Allah. Lantas bagaimana dengan orang yang berdoa dari awal sampai akhir doanya diiringi solawat terus? Kira-kira diterima enggak? Pasti diterima. Ini cara yang sangat ampuh untuk mewujudkan hajat-hajat Anda. Nanti kalau saya ungkap selanjutnya, selesainya sampai subuh. Ini cuma solawat ya. Sampai subuh. Terakhir. Hadirin yang dimuliakan Allah. 11.26. Gerakan solawat ini, ya, jamuran ini sudah istiqomah bertahun-tahun. 12 hari. Pengen ngajarkan kepada kita semua. Negara ini, alhamdulillah kan kalau 17 Agustus, belum tanggal 17, itu sudah sibuk kerja semua. Benar enggak? Dari mulai mau masuk bulan Agustus itu rapat tuh RT, RW, semua rapat. Jalan-jalan di labur, pinggirnya putih, semua. Benar enggak? Karena mau mensyukuri tanggal 17 Agustus. Saya mau nanya, 17 Agustus dan hari apapun dengan hari lahirnya Nabi, kira-kira mana yang lebih mulia? Bagi kita seorang Muslim, mana yang lebih mulia? Pasti hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, coba kita lihat umat Islam yang punya semangat di Solo ini seperti jamurah, banyak atau sedikit? Banyak. Yang punya semangat? Banyak, punya semangat. Tapi yang kemudian mau menunjukkan semangatnya, banyak atau sedikit? Belum, Pak. Banyak, alhamdulillah, keraton Solo dari dulu istiqomah. Katanya kan? Sekatan itu 12 hari, hari ke-12 gunungan, benar. Hari ke-12 gunungan, inti sari dari sekaten saya datang itu udah benar. Dari awalnya udah benar. Jamuroh 12 hari udah benar, ngajarkan kita semua apa yang akan kita persembahkan untuk hari ke-12, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Mari kita langgengkan, walaupun ada badai, walaupun ada apapun, gimana caranya kita bergandengan tangan semua. Yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, anak-anak, siapapun. Yang pejabat, yang militer maupun non-militer. Semuanya bergandengan tangan. Kemudian semuanya berusaha untuk melepaskan pakaiannya. Tidak ada fulan, tidak ada fulan. Yang ada saya umat yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mohon maaf Pak. Kalau Bapak perhatikan dari awal, saya enggak nyebut satupun pejabat yang ada di sini. Saya enggak ngomong yang terhormat fulan, benar gitu kan? Selama dimanapun saya ceramah, saya akan seperti ini. Karena itu sudah diwakili tadi sama yang memberikan sambutan tanpa menghormati. Justru saya ingin memuliakan semua yang ada di sini. Saya buka dengan hadirin yang dimuliakan Allah. Yang dimuliakan Allah. Kalau yang terhormat karena jabatan, jabatannya berakhir, bisa jadi kehormatannya hilang. Tapi kalau yang dimuliakan Allah, di dunia akan mulia, di akhirat akan mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya minta di sini ikat perjanjian. Pengen enggak tadi rumah salawat terwujud? Pasang niat. Satu hari kita salawat 1000 kali, 1 tahun biar Jamuro dapat rumah salawat. Mau? Kalau enggak bisa urun duit, urun salawat. Ini jangan bilang Jamuro minta sumbangan ya. Jamuro enggak pernah minta sumbangan ya. Jamuro enggak minta sumbangan. Ini saya pribadi, saya bukan anggota dari apa namanya? Jamuro, kepengurusan juga, Bu. Bukan, tapi karena saya pecinta salawat dan saya lihat di Solo ini Jamuro kerja keras. Kerja keras untuk buat orang cinta salawat. Alangkah indahnya kalau ada gedung yang besar yang di situ menjadi rumah salawat yang udah di apa namanya? Saya sampaikan, silahkan dibuka rekaman ceramah saya ketika di Masjid Ta'mirul Islam beberapa tahun silam. Saya katakan kapan Jamuro punya gedung yang sangat besar yang menjadi rumah salawat, tempat umat untuk menimba ilmu. Maka saya minta semuanya 1 tahun. 1 tahun, 1 hari salawat 1000 kali. Siapa yang pengen ikut sama saya 1 hari salawat 1000 kali, angkat tangan. Ya, sebentar. Sebentar lagi akan banyak. Mungkin Anda mikirkan itu jumlah yang besar ya. Coba dilihat ini, besar atau sedikit? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallim. Saya mau nanya. Gitu itu gampang atau susah? Susah. Gampang. Ini buat penutupan, Mas. Dari STV. Foto, silahkan ke depan sebentar. Saya mau buktikan, bukan asal ngomong. Kalau itu gampang. Saya mau makan. Silakan dimakan. Alhamdulillah. Ternyata saya mau makan, ya kan? Saya mau makan. Bisa cepat, betul enggak? Bisa cepat. Kenapa kok bisa cepat? Karena kata-kata dalam kalimat itu familiar. Udah sering diucap. Saya udah sering mau, udah sering makan, sudah sering. Makanya ketika diucap dengan cepat, walaupun awalnya gak pernah cepat, diucap dengan cepat sangat mudah. Bagaimana caranya solawat tadi bisa diucap dengan cepat? Jangan dikira kalau cepat itu gak khusyuk. Ada orang ngomong, Ustaz, solawat kok kemerungsung begitu, lu gak khusyuk. Siapa bilang gak khusyuk? Yang nilai khusyuk gak khusyuk hanyalah Allah Ta'ala. Solawat yang saya baca tadi cuma kecepatan lisan. Kecepatan hati jauh lebih cepat. Saya akan buktikan siapa di sini yang suka naik motor, kebut, angkat tangan. Jujur. Ya. Bentar, ini suka kebut. Mau nanya, Akhina. Kalau naik motor kebut rasanya asik lah. Asik. Semakin kebut semakin asik lah. Seandainya Anda naik motor yang 250cc, motor besar itu. Entah mereknya apa gitu ya. Kecepatannya 110-120. Semakin asik lah. Rasanya di hati. Jujur saja. Semakin asik. Kalau kemudian biasa kebut, jalannya pelan. Asik atau enggak asik? Asik. Paham maksud saya enggak? Ternyata kalau orang yang suka naik motor kebut, dia semakin banter, semakin asik. Orang yang suka zikir, itu kalau zikirnya semakin banter, juga semakin asik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak bisa ngikuti apa yang di hati. Yang di hati jauh lebih cepat. Nah karena itu jangan ngomong solawat 1000 kali susah. Tinggal mau membiasakan atau Tidak. Saya mau nanya sekarang, yang mulai malam hari ini, mulai mau membiasakan solawat 1000 kali tiap hari, angkat tangan. Insya Allah. Kurang ajar. Kenapa saya katakan kurang ajar? Iya. Kenapa saya katakan kurang ajar? Di depan udah dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, kalian salawat dan salamlah kepada nabi. Kan diperintah sama Allah. Udah diperintah sama Allah, diajak salawat, jawabannya jika dikehendaki Allah taat. Katanya Allah kurang ajar enggak ini? Udah saya perintah kamu salawat, kamu diajak salawat, jawabannya insyaallah. Kalau diterjemahkan insyaallah, jika dikehendaki Allah taat. Loh emangnya Allah enggak berkehendak ada salawat? Allah enggak pengen kita salawat. Bukan cuman pengen, Allah mencontohkan, Allah memerintahkan. Karena itu jangan pakai kata-kata insyaallah, tapi iya, saya akan jalankan. Iya, saya akan jalankan. Yakin, kuatkan, pasti bisa. Bu, saya mau nanya, ibu satu hari ngomong 10 jam capek enggak, Bu? Enggak capek kan ngomong terus? Benar kan enggak capek kan? 10 jam enggak capek. Omongannya belum tentu dapat pahala. Solawat tadi, mohon maaf, paling lama cuma 1 jam. Kalau kecepatan seperti kecepatan yang saya baca, paling lama 1/2 jam. Anggap 2 kali lipat, paling lama 1 jam. 1 jam 1000 dari 24 jam yang Anda miliki. Dan hasilnya, siapa yang tiap hari solawat kepadaku 1000 kali, Allah mengharamkan jasadnya dari siksa api neraka. Mau enggak? Siapa yang pengen satu hari selawat 1000 kali angkat tangan? Ini yang di depan saya enggak ada yang angkat tangan ini. Ya udah, insyaallah cukup demikian ya. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Dengan niat semoga Allah menjadikan tempat ini tempat yang barokah. Menjadikan semua jajaran TNI, Polri, dan semua yang berjuang di negeri ini oleh Allah Ta'ala diberi perlindungan dari sisinya. Diberi kelancaran dalam urusannya. Dimudahkan semua yang jadi hajatnya. Ditentramkan jiwanya, diberi semuanya rezeki yang barokah, yang mudah tanpa susah payah. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan majlis ini dimanapun mereka berada, yang berjuang di jalan Allah, yang berjuang dalam jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga semuanya oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya ya Allah, ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi almillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Di malam hari ini kami tengadahkan tangan memohon kepadamu ya Allah, tolong ampuni seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ampuni seluruh umat Islam ya Allah. Ya Rabb, selamatkan seluruh umat Islam ya Allah. Selamatkan seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, selamatkan seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, selamatkan seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, selamatkan seluruh umat Islam ya Allah, yang taat maupun yang bermaksiat ya Allah. Selamatkanlah seluruh umat Islam ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka dan dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Terimalah semua kebajikan kami ya Allah, lipat gandakan pahalanya ya Allah. Lindungi kami dari siksa neraka ya Allah, lindungi kami dari siksa neraka ya Allah. Lindungi kami semua dari siksa neraka ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rabbi, di malam hari ini sebagai tanda bakti kami kepada orang tua kami, kami sebagai anak menengadahkan tangan berdoa untuk orang-orang tua kami ya Allah. Kami tengadahkan tangan berdoa untuk kedua orang tua kami ya Allah. untuk ibu bapak kami yang mereka berjuang untuk kami, ya Allah. Sejak kami belum ada, ibu kami, ayah kami telah mengidam-idamkan kami sebagai anak, ya Allah. Siang dan malam mereka berdoa memohon kepadamu agar diberi keturunan, ya Allah. Kemudian mendengar berita kehamilan ibu kami, maka sang ayah bahagia, sang ibu bahagia. Saudara-saudara pun bahagia. Siang dan malam mereka belai kami yang ada dalam perut dan memanggil nama kami walaupun kami belum ada dan belum wujud. Orang tua kami membelai kami dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, ya Allah. Mereka pun bahkan telah mempersiapkan nama untuk kami, ya Allah. Mereka pun menghati-hati dalam perbuatannya yang biasanya mereka bertindak ceroboh. Mereka pun mengorbankan semua kegiatannya demi kami, ya Allah. Makanan-makanan yang biasa mereka makan pun mereka tinggalkan untuk kami, ya Allah. Bulan demi bulan berlangsung, mereka pun mengandung semakin berat dan semakin berat, ya Allah. Bahkan saat akan melahirkan kami, ya Allah, ibu kami, ya Allah, ibu kami, ya Allah, ibu kami, ya Allah, siap mengorbankan nyawanya demi kami, ya Rabb. Yang belum jelas akan menjadi anak yang durhaka atau anak yang taat, yang belum jelas akan menjadi anak yang menyenangkan atau yang menyengsarakan. Ibu kami rela berkorban demi kami, mengorbankan nyawanya, ya Allah. Dengan cintanya, dengan prasangkanya, dengan harapannya, ya Arhamar Rahimin. Maka lahirlah kami berkat perjuangan ibu kami dengan selamat dan izinmu, ya Arhamar Rahimin. Rasa sakit pun dilupakan, ibu kami pun menimang kami dengan bahagia, memeluk kami dengan cinta, ya Allah. Maka mereka pun melakukan syukuran untuk kami, ya Allah. Mereka undang tetangga, kerabat dan tokoh masyarakat demi memuliakan kami, ya Allah. Bulan demi bulan berlangsung, tahun demi tahun berlangsung, mereka pun, ya Arhamar Rahimin. Ibu kami, ayah kami berjuang untuk menghidupi kami, ya Rabb. Mereka siang dan salam, siang dan malam mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Mereka bekerja demi kami, ya Allah. Rasa malu mereka tinggalkan, mereka singkirkan demi kami, ya Allah. Bahkan terkadang orang tua kami melakukan yang haram demi kami, ya Rabb. Bahkan orang tua kami kadang melakukan yang haram demi kami, ya Allah. Maka di malam hari ini teruntuk manusia-manusia yang tulus berjuang demi kami ini, ya Rabb. Teruntuk ayah bunda kami ini, ya Rabb. Kami tengadahkan tangan memohon kepadamu, tolong masukkan mereka semua kelak ke dalam surgamu, ya Allah. Masukkan mereka semua kelak ke dalam surgamu, ya Allah. Masukkan mereka semua kelak ke dalam surgamu, ya Allah. Mereka meskipun ibadah mereka lemah, meskipun dosa mereka banyak, berkat cinta mereka kepada kami di malam hari ini kami tengadahkan tangan. Rahmatilah orang tua kami, ya Allah. Sayangilah orang tua kami, ya Allah. Maafkanlah orang tua kami, ya Allah. Muliakan orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan orang tua kami, ya Allah. Tenteramkan jiwa orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami selaku anak atas kekurangan kami kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan jika kami suka membuat mereka cemberut, ya Allah. Maafkan jika kami suka membentak mereka, ya Allah. Maafkan kami jika mengabaikan perintah dan ajakan mereka, ya Allah. Di malam hari ini kami bertobat kepadamu atas sikap buruk kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang dapat menyenangkan orang tua kami, anak-anak yang dapat membahagiakan orang tua kami, anak-anak yang dapat menjadikan orang tua kami diletakkan di atas kepala kami, ya Rabb. Jadikan kami anak-anak yang dapat menjadi budak untuk kedua orang tuanya, anak-anak yang menjadi pelayan untuk kedua orang tuanya, anak-anak yang siap menjadi apapun demi orang tuanya, ya Rabb. Di malam hari ini kami tengadahkan tangan memohon kepadamu berkat salawat ini, ya Rabbi. Kami mohon kepadamu jadikan orang tua kami para walimu. Jadikan orang tua kami orang-orang yang kau beri kedudukan yang tinggi di sisimu, ya Allah. Ya Rabbi, ampuni kami. Dan jangan catat kami sebagai anak yang durhaka, ya Allah. Jangan catat kami sebagai anak yang durhaka, ya Rabb. Jadikan kami semua yang hadir maupun yang berhalangan sebagai anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Yang engkau janjikan mendapatkan ridhamu, ya Allah. Ya Rabbi, ya Karim, di malam hari ini kami tengadahkan tangan memohon kepadamu, ya Allah. Teruntuk anak keturunan kami, teruntuk orang-orang yang mencintai kami, teruntuk orang-orang yang berjuang bersama kami, teruntuk orang-orang yang berbuat baik kepada kami, teruntuk orang-orang yang memperhatikan kami, ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadikan semuanya sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami semua, ya Rabb, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Ya Rabb, sebagaimana engkau pertemukan kami di malam hari ini, ya Arhamar Rahimin. Maka pertemukan kami kelak dengan Nabi Muhammad SAW. Pertemukan kami kelak dengan baginda Muhammad SAW. Sedangkan beliau ridha kepada kami. Sedangkan beliau senang kepada kami. Letakkan dalam hati kami rasa cinta pada umat Rasulmu. Letakkan dalam hati kami rasa cinta pada umat Rasulmu. Letakkan dalam hati kami rasa cinta pada umat Rasulmu, ya Allah, ya Rabbi. Rabbana jadikanlah ya Arhamar Rahimin penyelenggara majlis ini, ya Arhamar Rahimin, yang berjuang untuk majlis ini, ya Arhamar Rahimin, yang membantu terselenggaranya majlis ini, ya Arhamar Rahimin, yang berpikir untuk menyelenggarakan majlis ini, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah semuanya orang-orang yang Engkau jamin masuk surga, ya Allah. Jadikan semuanya orang-orang yang Engkau jamin masuk surga, ya Allah. Ya Rabbi, kami mohon kepada-Mu, ya Rabb, tolong amankan negeri ini, ya Allah. Tolong amankan negeri ini, ya Allah. Sadarkan umat Islam di negeri ini, ya Allah. Sadarkan umat Islam di negeri ini, ya Allah. Sadarkan umat Islam di negeri ini, ya Allah. Ma'alutuful afiyah wassahalah wal jamalah. Angkat dari negeri ini balakmu, ya Rabb. Angkat dari negeri ini siksa, ya Rabb. Angkat dari negeri ini bencana, ya Arhamar Rahimin. Dan gantilah dengan kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Dan untuk semua orang yang berniat buruk untuk negeri ini dan penghuni bangsa ini, ya Rabb, maka kembalikan keburukannya kepada mereka semua, ya Arhamar Rahimin. Yang ingin berniat buruk kepada rakyat negeri ini, ya Arhamar Rahimin, kepada warga negeri ini, ya Arhamar Rahimin, maka kembalikan niat buruk mereka kepada mereka masing-masing, ya Arhamar Rahimin. Selamatkanlah kami dan negeri ini dari bencana, dari musibah. Selamatkan negeri ini dari hal-hal yang tidak menyenangkan dunia dan akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur uyubana wa taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayiatina. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini bukan pertemuan yang terakhir. Dan semoga di tahun yang akan datang Jamurah mendapatkan rumah salawat yang besar, yang megah, yang manfaat. Ala hadziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, hadirin semuanya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.